di depan sana. Gedung Gibran kembali ada. Ada Bang Tebe. Insyaallah. Kembali yuk, ntar ya Habibah Kolbinya ntar ya. Nyanyi bareng-bareng bisa ya. Bisa, yuk. Di belakang sana ada Anis. Terima kasih.